Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita berusaha untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, dan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah sangat banyak dan enggak mungkin kita hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat, di antara nikmat-nikmat terbesar adalah nikmat ilmu, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merubah, ilmu yang dikatakan Ibnu Arabi rahimahullahu taala, sebagaimana yang kita jelaskan bahwa orang yang masuk ke dalam dunia ilmu itu banyak. Orang yang masuk ke dunia ilmu itu banyak. Tapi yang bahagia sedikit. Fa inna dakhila fi talabil ilmi kathir. Yang masuk ke dunia kajian, ke dunia ilmu, yang ikut kajian itu banyak. Wasa'idu qalil. Dan yang bahagia sedikit. Bukan karena ilmunya, tapi karena, jika ilmu itu benar ya, tapi karena faktor kitanya. Kita gak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena kalau hanya sekedar data, hanya sekedar wawasan, hanya sekedar maklumat, maka kita gak akan bisa bahagia. Kebahagiaan itu jika kita menjadikan atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh, ilmu yang didapatkan dengan adab dan dengan memuliakannya, ta'zimul ilm, baru Allah akan kasih kebahagiaan. Maka rasa syukur sebuah keniscayaan, karena orang yang gak bersyukur ketika dapat ilmu gak akan pernah mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena ketidak bersyukurannya itu bukti bahwa dia tidak memuliakan, dan tidak akan ada pemuliaan. Maka hadirin, marilah kita bersyukur dan berusaha bersyukur sebagaimana selalu kita jaga syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jaga iman, tauhid kita, dan keyakinan dan semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu terakhir, marilah kita bersalawat, Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita buka sesi tanya jawab. Namun sebelum itu kita ingin mengingatkan apa yang sudah kita bahas kemarin. Wasulhu khair, berdamai dan memperbaiki kondisi itu lebih baik. Wasulhu khair, itu lebih baik. Dan konteks ayat ini tentang rumah tangga. Tapi penggalan ayat ini berlaku umum di semua bidang itu secara hukum asalnya. Wasulhu khair, berdamai itu atau islah itu yang terbaik. Dan itu yang harus jadi prinsip seorang muslim. Opsi pertama adalah as-sulh atau islah. As-sulh atau islah. Dan kita juga jelaskan bahwa penyebab terbesar tidak terjadi islah itu karena wa uhdiratil anfusus syuh, di kalimat berikutnya. Dan nafsu itu emang tabiatnya kikir dan pelit. Hanya fokus mendapatkan hak dan keinginannya, tapi suka lupa sama hak orang lain. Nafsu itu ingin selalu kitanya yang dinomorsatukan, itu nafsu tabiat. Jadi nafsu manusia itu selalu mengarahkan kita untuk menomorsatukan diri kita. Namanya juga nafsu gitu loh. Karena yang namanya nafsu kan yang penting aku, atau apa yang aku suka, apa yang aku mau, dan apa yang aku inginkan. Dan nafsu selalu demikian. Gimana keinginan kita, kemauan kita terpenuhi. Selalu demikian. Dan hak-hak kita itu berhasil kita raih. Dan seringkali menghalalkan segala cara. Ketika nafsu yang dikasih panggung, nafsu yang dinomorsatukan, ya udah, seringkali semuanya halal antoyi bauda. Artinya dalam tanda kutip, dia akan kerjakan semua hal. Nah, sedangkan hadirin, untuk mencapai kata sepakat untuk islah, untuk berdamai, yang dibutuhkan adalah sebaliknya. Yang dibutuhkan adalah jiwa yang mempedulikan hak orang, yang mengakomodir kepentingan orang selama enggak haram, dan rela memangkas haknya, bahkan melepas haknya tersebut. Sekali lagi, selama tidak berkaitan dengan hak Allah itu. Jadi antitesisnya keinginan hawa nafsu. Nah, disitulah selalu terjadi pertempurannya. Makanya Allah berfirman wa ukhdiratil anfusus syuh, ketika selesai memberikan konsep wasulhu khair wa ukhdiratil anfusus syuh, islah itu, sulh itu yang terbaik. Dan nafsu selalu tabiatnya pelit, hadirin. ya nggak bisa gitu dong. Terus hak gue mana? Nah itu dia terangkan di situ. Terus gue dapat apa? Kenapa dia yang diuntungkan? Kan kita bareng-bareng. Gue juga punya hak dong. Itu kan kalimat-kalimat itu. Kenapa aku gak dilibatkan? Nah itu. Untuk dapat kata sepakat sama dia, kamu menepi dulu ya. Gak bisa gitu dong. Aku gak mau menepi-menepi. Enggak, ini sementara dulu. Biar kita dapat kata sepakat nih. Enggak. Jadi gak akan ketemu-ketemu hadirin. Uhdiratil anfusus syuh. Jadi sekali lagi bukan besar kecilnya masalah. Tapi syuhun nafsinya itu yang jadi masalah. Nah resepnya apa? Obatnya apa? Obatnya adalah iman dan tauhid. Fa inna Allah kana bima ta'amaluna khabira. Makanya setelah iman ini membuat kita melakukan ketakwaan dan ihsan. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allah kana bima ta'amaluna khabira. Itu dah. Jadi obatnya nafsu itu jangan dikasih panggung, ditaruh di bawah. Nafsu gak perlu dihilangkan. Hidup ini butuh nafsu. Kalau gak kita gak nikah. Kalau gak makan. Karena gak ada nafsu makan. Tapi yang diagungkan, dinomorsatukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada yang menyamai Allah. Nah, ketika seseorang itu yakin Allah mengetahui seluruh apa yang dia perbuat dan Allah tahu ketika dia mengalah untuk terjadi islah, terjadi sulh, dan alasan dia mengalah karena itu yang Allah perintahkan. Itu yang Allah sampaikan bahwa sulh itu yang terbaik, wasulhu khair. Kalau dia mau ngotot bisa. Kalau dia mau arogan bisa. Kalau dia mau tetap mempertahankan bisa. Tapi Rabb-nya yang menciptakan dia, yang sayang banget sama dia, yang maha baik kepada dia, menyatakan wassulhu khair. Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik buat dia berfirman wassulhu khair. Maka oke, gak apa-apa. Apa-apa. Yang penting sulh. Yang penting islah. Selama bukan berkaitan dengan hak Allah. Dan disinilah peran orang-orang yang mentauhidkan Allah dan sekaligus pembuktian siapa yang mentauhidkan Allah dengan benar, siapa yang tauhidnya masih teori. Dan mengalah bukan berarti kalah. Bahkan tadi mengalah untuk mencapai kata islah itu justru kemenangan. rezeki itu gak kemana, hadirin. Rezeki itu gak kemana. Kalau memang kepentingan atau hak kita itu rezeki kita, dapat, hadirin. Dapat. Gak usah dikhawatirkan. Kita akan dapatkan itu. Jadi gak usah, nanti gimana dong? Enggak, tenang aja, tenang. Asal kita jujur ya, istilahnya. Asal kita jujur. Dan tidak ragu terhadap kekuasaan dan kemampuan Allah dalam memberikan rezeki kepada kita. Hadirin Allah muliakan. Kan Nabi SAW bersabda, fa'ina nafsan lantamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan wafat sampai dia mendapatkan rizkinya secara sempurna. Dia akan dapat rizkinya secara sempurna. Jadi dia gak akan wafat sampai rizkinya dikasih semuanya udah. Jadi kalau kita sampai wafat gak mendapatkan itu, emang bukan rezeki kita di dunia. Jadi gak usah coba dia itu. Gak ada coba-cobaan. Itu bukan rezeki kita. Kata rezeki, kalau rezeki kita dapat. Dapat, hadirin. Jadi gak usah terlalu khawatir hak tersebut. Dan gak mungkin kita menjalankan apa yang Allah ridhoi lalu kita kehilangan semuanya, tuh gak mungkin. Atau kita dirugikan, tuh gak mungkin. Justru yang ada kan masih ingat akhir surat Ali Imran, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sabar, musabarah, kuat-kuatan kesabaran, tetap di pos, tetap ribat, bertakwa agar kalian beruntung dan berhasil. Jadi sabar dengan keyakinan dan kebenaran dan terus berusaha bertakwa, itu hadirin Allah muliakan. Itu adalah kunci keberuntungan dan keberhasilan. Jadi gak akan ada rugi. Makanya sekali lagi resepnya itu adalah tauhid. Yakin gak kita? Dan kita mau mengagungkan Allah apa enggak? Mau senantiasa menomorsatukan apa tidak? Berat. Apalagi ini udah kaitannya hak kita. Tapi kalau kita jujur dan Allah kasih pertolongan, semuanya akan bisa dilewati bi'idznillah. Saya rasa itu yang ingin saya tekankan. Sekali lagi, kalau rezeki gak kemana, seseorang tuh gak akan wafat sampai semuanya dikasih. Kalau orang itu yang gak kasih, nanti ada pihak lain yang kasih. Semuanya itu hanya jembatan dari Allah SWT. Kalau gak bisa jalan A, jalan B. Gak bisa jalan B, jalan C. yang harus kita yakini. Allah Ta'ala alam. Sekali lagi kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi Ustaz, keluarga, seluruh umat muslim dan Imam Nawawi. Amin. Amin. Ustaz izin bertanya, qadarullah adik sering membentak ibu di rumah. Saya bingung dengan kondisi ini karena adik sulit untuk diberitahu. Sering terjadi percecokan antara keduanya. Yang saya lakukan lebih mendukung ibu agar lebih banyak bersabar. Bagaimana sikap yang saya harus ambil Ustaz untuk meluruskan menamaikan hal tersebut? Jazakallah khairan, mohon doanya. Semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah agar istiqomah menuntut ilmu dan mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, coba lihat akar masalahnya apa. Seringkali anak berani membentak dan melawan orang tua itu karena salah pola. Seringkali gak semua ya. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mayoritas anak durhaka itu karena salah pola orang tuanya. Mayoritas, bukan semua. Kita tahu ada anaknya Nabi Adam. Kita tahu ada anaknya Nabi Nuh. Kita tahu ada banyak anaknya Nabi Yakub. Makanya gak semua, tapi banyak tuh karena salah pola. Karena kalau polanya benar sesuai fitrah anak, insya Allah anak itu akan berbakti. Nah makanya coba perhatian apa sih penyebabnya nih gitu loh. Selalu bicara, selalu diagnosa akar masalah. Aslul masalah itu penting. Ini akar masalahnya apa nih? Jangan sampai kita hanya mengobati simptomnya, tapi lupa mengobati akar penyakitnya. Hanya berusaha mengobati demamnya, tapi infeksinya gak pernah diobati. Akhirnya memang demamnya turun, tapi sesaat aja. Infeksinya kemana-mana, tambah parah, tambah parah, tambah parah. Jadi kenapa ini adik kita demikian? Apakah benar karena salah pola didik? Kalau ini karena salah pola didik, ibu kita bukan hanya harus bersabar, tapi juga harus bertaubat kepada Allah. Semoga Allah ampuni. Harus bertaubat. Dan gak usah, dan juga angkat moral ibu kita agar jangan drop gitu. Iya ini pasti salah ibu kan. Kadang-kadang tipikal orang tuh suka gini, terlalu banyak nyalain dirinya sendiri, akhirnya juga gak produktif. Udah, salahkan diri seporsinya, taubat, istighfar, dan Allah akan ampuni dosa kita. Lalu mulai lagi lembaran baru. Dan tetap suruh ajak ibu bersabar, bersabar, bersabar. Lalu adik jangan didiamkan, itu bahaya buat adik kita. Serius. Aduh, bentak orang tua tuh hadirin. Itu sama aja memasukkan diri sendiri ke kotak yang penuh dengan bahaya di dunia dan akhirat. Ini kalau adik kita gak tobat, bahaya hadirin. Bahaya buat dia. Bisa, ini dia bisa sengsara di dunia dan akhirat bentak orang tua itu. Wong ridho Allah fi ridho walid. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Wong uf aja gak boleh jamaah. Uf aja gak boleh. Dan uf itu apa? Ah, sebagian orang mengatakan uf itu adalah respon atau ekspresi negatif yang paling halus. Jadi kalau kita gak setuju sama orang tua atau responnya negatif terhadap keinginan orang tua, lalu kita mengekspresikannya, kita gak tahan, kita gak simpan, lalu kita mengekspresikannya, tapi halus banget gitu, gak bentak, gak oke. Mungkin gitu misalnya, atau ya ah, atau itu durhaka diri ya, apalagi bentak, apalagi suara tinggi. Itu belum kalau orang tua keceplosan terus nyumpain tuh anak. Aduh, kan doa orang tua nyumpain anaknya diijabah sama Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, da'watul walid ala waladi, doa orang tua yang nyumpain anaknya, yang buruk kepada anaknya. Jadi ini darurat, ini UGD hadirin. Anak yang begini harus segera diingatkan, kalau enggak berantakan. Berantakan nih. Saya yakin jamaah juga punya pengalaman hidup atau ngelihat teman atau, kalau saya pribadi dengan segala keterbatasan dan minimnya pengalaman, yang saya ketahui langsung ya, anak yang durhaka sama orang tuanya, hidupnya berantakan. Dan yang saya tahu persentasenya 100%. Ini pengalaman saya, gak tahu pengalaman jemaah, tapi itu kan dalil. Gak ada yang berhasil. Dan berhasil jangan nilai dengan uang ya, mungkin ada yang kaya tapi hidupnya gitu gak tenang, apa ada masalah rumah, ada yang rumah tangga berantakan, ada yang di apa didurhakai sama anaknya lagi. Jadi yang saya lihat sendiri 100% berantakan. 100%. Enggak ada yang aman gitu. Orang tua ya diri. Itu tuh hati-hatilah sama itu. Jadi ada jangan susah dikasih tahu Ustaz. Ya tetap. Itu kayak minum racun gitu loh. Dia berantakan. Kan aku ada rencana minum racun, Kak, nanti jam 11. Oh, sekarang jam 6. Kan dari jam 6 sampai 11 kita berusaha jangan sampai nih anak minum racun. Terus jam kita ingetin lagi. Kalau perlu pas jam 11 dia mau glek, kita buang gelasnya. Sebelum jam 11 kita umpetin aja racunnya, kita buang kan, atau dia beli lagi, buang lagi, beli lagi dia. Bagaimana caranya biar dia enggak minum racun? Itu durhaka sama orang tua, itu kayak minum racun hadirin. Yang meracuni diri sendiri. Allah akan balas. Dan jangan berpikir dibalas hanya sebatas hubungannya dengan orang tua. Dia kan akan punya teman. Atau dia kerja, dia punya bos nanti. Dia punya pimpinan. Atau dia punya klien, atau dia keluar di rumah deh, nanti dia ketemu orang. Ada banyak cara agar dia tersakiti. Banyak cara. Karena dia nyakitin hati orang tuanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan islah. Kembali ke kaidah kita. Islah, islah, islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan pahala jariah untuk Imam Nawawi, juga memberkahi ilmu Ustadz, tim keluarga, seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkahi ilmu para ulama kita. Ustaz, saya sedang berada di keadaan yang sering dan banyak kesalahpahaman, di mana saya sulit untuk menjelaskannya, juga di keadaan yang senantiasa melihat dan mendengar maksiat. Namun mau tidak mau saya menetap di situ karena permintaan orang tua. Ketika saya merasa tidak sanggup terhadap ujian dari Allah tersebut, dan saya berusaha mencari jalan lain agar bisa menghindar dari penyakit hati dan lebih mudah bertakwa, apakah itu termasuk menyerah atas ujian dari Allah? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Pertama, kita tahu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan kota Mekah ke Madinah, dan itu bukan lari dari ujian, bahkan itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan meninggalkan sesuatu tempat untuk mempertahankan ketakwaan, keimanan, itu bukan lari dari ujian. Dan ini harus didudukkan. Terus yang kedua, kalau kita berada di tempat yang senantiasa melihat dan mendengarkan maksiat, dan kita gak bisa ngapa-ngapain, maka kita diminta untuk meninggalkan tempat tersebut. Kecuali kalau kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar, kita bisa mendidik, kita bisa merubah, dan palingnya kita bisa bertahan dengan iman dan ketakwaan kita, dan terus menasehati dan seterusnya, melakukan islah. Tapi kalau akhirnya iman kita merosot, takwa kita menurun, maka hendaknya kita cari tempat lain, kita cari lingkungan lain, kita cari daerah lain. Dan itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 140, وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. Dan telah Allah turunkan kepada kalian di dalam kitab suci, bahwa jika kalian mendengar ayat-ayat Allah itu dikufuri atau diolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairih, sampai mereka ganti tema, ganti pembahasan, ganti konteks. Innakum idzan mithluhum, kalau kalian tetap duduk di sana dan kalian gak berbuat apa-apa dan konteksnya gak dirubah, maka kalian bagian dari mereka, seperti mereka. Lihat, Allah bilang innakum idzan mithluhum, sesungguhnya kalian seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a, sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam bersama-sama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu tadi, kalau kita gak bisa buat apa-apa dan iman kita tergerus, iman kita di ini, Allah yang minta kita fala taq'udu ma'ahum, maka jangan duduk bersama mereka. Jangan duduk bersama mereka. Wallahu ta'ala bisawab. Dan bicara baik-baik dengan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Nawawi, para ulama, keluarga beliau, juga guru-guru beliau yang beliau cintai. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, ampunan serta rahmat kasih sayang untuk Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Afwan Ustaz, yang bertanya, jika seorang suami sudah pisah rumah dengan istri dalam waktu lama, tapi tidak ada kata cerai dan juga tidak memberikan penjelasan apapun, digantung, komunikasi pun hanya sesekali dan tidak ada itikad untuk islah, bagaimana hukumnya Ustaz? Tetapi sang suami tetap mengirimkan uang kepada istri per bulannya, namun status digantungkan. Sempat juga si suami bercerita kepada temannya bahwa ia mau mengurus perpisahan ke pengadilan, tapi tidak ada koordinasi dengan istri sedikit pun. Bagaimana ya Ustaz, karena sebagai seorang istri sangat butuh penjelasan. Dan ketika Ramadan tahun lalu, istri coba menghubungi suami perihal zakat fitrah, lalu saya menjawab, bayar sendiri saja, kan uangnya sudah ditransfer. Istri semakin bingung Ustaz atas kekurangan ilmunya. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya hadirin sekalian, yang pertama istighfar dan taubat untuk semua pihak, atau kalau yang menganggap ini atau yang sadar bahwa ini masalah istrinya, sebenarnya pasti suami juga ngerasa ya, hidup dalam rumah tangga gini kan gak enak. Maka coba istighfar dan taubatlah kepada Allah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari perbuatan kalian. Surat Asy-Syura 30. Jadi coba istighfar dan taubat yang maksimal. Dan sekali lagi, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena hati manusia itu di tangan Allah, hadirin. Betapa banyak solusi, tips-tips teknis untuk mensolidkan rumah tangga, membuat rasa cinta di antara suami istri itu gagal. Ada yang suruh liburan, ada yang suruh menambah quality time, terus disuruh banyaklah gitu loh tips-tips. Suruh makan malam bareng lagi, tapi enggak pernah berhasil. Karena kalau udah masalah sayang, masalah cinta, itu udah inna quluba bani adam baina isbi'ai min asabi rahman, sesungguhnya hati-hati manusia itu di antara dua jemari Allah. Cinta itu Allah yang kasih. Jadi coba mendekat kepada yang kasih rasa cinta itu. Dan ini pelajaran bagi kita hadirin, bahwa pasangan yang bisa tersenyum, tertawa, bersenang ria di hari pernikahannya, seakan-akan pangeran sehari atau princess sehari, itu kalau Allah mau rubah kondisinya gampang. Akhirnya jadi diem-dieman. Akhirnya pisah rumah. Akhirnya digantungin. Padahal beberapa waktu yang lalu itu, mungkin yang laki-lakinya ngejar-ngejar wanitanya, di WA terus, dihubungi, ditelepon, dikasih perhatian. Berapa tahun kemudian udah datar aja gitu. Padahal sosoknya masih sama. Bahkan sekarang sudah halal. Bahkan disyariatkan malah. Tapi itulah hadirin sekalian, memang rasa cinta, rasa sayang itu memang pemberian dari Allah. Betul bisa diupayakan, tapi nah, akan ada satu titik ya udah Allah yang ngasih itu. Ya kemarin kan kita bahas hadis Mughith dan Barirah. Kurang apa itu Mughith hadirin? Kemana Barirah pergi diikutin sambil nangis pula. Hati wanita mana yang gak terenyuh kalau ada laki-laki ngikutin dia sambil nangis? Tapi Barirah gak mau. Bahkan nanya sama Nabi SAW, ini perintah ya Rasul? Enggak, saya hanya kasih syafaat. Kalau begitu saya gak ada hajat sama Mughith. Bayangkan bahasanya. Jadi kita harus jaga rasa sayang, rasa cinta dalam rumah tangga itu dengan bertakwa kepada Allah itu dulu deh. Jangan berpikir itu tadi sebatas jalan bareng, ngabisin liburan bareng, pergi ke tempat-tempat yang indah, romantis, eksotis, itu bisa memberikan solusi yang pasti. Enggak bisa. Coba kita perbaiki hubungan sama Allah. Dan sebaliknya kan, itu tadi kayak Barirah tadi, ada orang udah jungkir balik berusaha, enggak ada rasa cinta. Suaminya ketika ditanya, kenapa enggak mencintai istrinya lagi? Saya enggak tahu. Ada seorang suami kasih testimoni begitu. Saya enggak tahu, Ustaz. Semenjak istri saya bertaubat dan berhijrah, beliau tambah baik di rumah dan tambah baik sama saya. Tapi saya kehilangan rasa cinta ke istri saya. Jadi memang dalam hal-hal seperti ini seringkali itu kalimat akhirnya adalah bahwa kita ini hamba dan Allah Rabb-nya, dan hamba itu nurut dan istislam menyerah kepada Allah. Tapi Allah gak akan zalimi kok. Allah akan berikan yang terbaik. Tapi karena kebodohan kita, seringkali kita gak sadar. Dan seringkali kita berpikir hal-hal lain yang sebenarnya itu bukan yang terbaik buat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin, persiapan menuju Ramadan waktu gak banyak dan hari demi hari berjalan dan semua masih bisa terjadi. Maka selalu minta pertolongan sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.